paling suka nyetir mobil sendiri. Dan karena aku jiwanya jiwa otomotif, jadi mengendarai mobil itu sangat sensitif. Aku paling suka menjelajah yang sangat menantang. Dan semua jalanannya aku lewatin dengan mulus. Dan aku tuh jiwanya jiwa yang berani lah. Semacam cewek-cewek komotif mobil gitu. Sekarang kita mau coba si montok ini buat mengadu adrenalin. Kita coba. Oke. Sebelum kita jalan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, kita injek pedalnya pelan-pelan agar dia jalannya slow. Cepat berlalu. Kuatannya tangguh dan tarikannya tuh seperti laki-laki yang rayuannya gombal menarik cewek, seperti lagunya Devi Berlian. Harus tahu ini roda waktu. Kau dan aku akan mampu melawan. Sekarang ini Rina lagi berkendara di pepohonan pohon cemara itu yang sangat indah. Dan intinya sangat sejuk ya di sini. Itu membuat saya nyaman untuk berkendara mobil. Bikin saya, apalagi tarikan kayak gini ya, bikin strong. Pernah tergantung setiap waktu akan berarti. Yakinlah padaku, mereka tak abadi. Hidup di tangga. Matikan si putih ini, di bawah ini ada dua pedal ya, dan yang satu ini gas, yang satunya rem. Sebelum kita matikan dia, kita injek dulu pedal remnya, baru kita matikan. Mati dia. Biasanya aku di dalam kesendirian mencari inspirasi. Biasanya aku sering ke danau, kalau enggak aku ke bungan, ke curug. Nah, aku selalu ditemenin dengan si putih ini yang montok. Biasanya kalau aku lagi mengendarai mobil malam-malam, biasa aku pakai topi biar nggak kelihatan cewek. Selalu di belakang. Nah, ini dulu kayak gini. Ini mana? Kira-kira cewek atau cowok? Cowok kan? Nih, seperti ini. Itu perjaket udah langsung cus cus. Itu kita pernah terjatuh. Kau dan aku. Di sini pemandangannya sangat bagus dan tenang. Kita coba. Ada teman dan tak ada musuh sejati. Bukankah kita tahu? Pokoknya keunggulan mobil ini keren banget deh, kayak lagu gue, Kawin Siri. Kawin Siri, punya istri, sukanya para lelaki. Celak kecolek, tidak keliri, matanya body seksi. Karena dalamnya luas, dan aku juga bisa boboan kalau lagi menunggu syuting lama gitu. Jadi aku tiduran dulu di mobil, jadi enak. Sebelum kita tiduran, mobil ini juga dilengkapi dengan sun drop. Ya, tenang. Nah, pemirsa, udah mengikuti Lina di Otomoment. otomotif teman. Tadi udah ngikutin Nina berkeliling-keliling di danau, terus sampai sekarang udah sampai di rumah. Nina mau cabut dulu. Oke? Okay? No music, no life.